فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Pada waktu itu masyarakat Madinah memiliki dua hari Id yang mereka bermain-main, mereka bersenang-senang pada dua hari tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah dua hari ini? Maka kata para sahabat, dahulu kami bermain-main, kami bersenang-senang pada kedua hari tersebut pada zaman jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah menggantikan kedua hari tersebut bagi kalian dengan dua hari yang lebih baik darinya, yaitu hari Al-Adha, Idul Adha, dan hari Al-Fitr, yaitu Idul Fitr. Inilah dua hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi kaum muslimin untuk dirayakan setiap tahunnya. Tidak ada hari raya yang ketiga, hari raya yang keempat, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin bergembira dan berbahagia pada hari ini disebabkan keutamaan dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk sehingga mereka menjadi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi sebagian dari mereka untuk menunaikan ibadah haji dan menyempurnakan pelaksanaan rukun-rukun haji. Dan bagi mereka yang tidak diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi mereka yang dengannya mereka bisa meraih keutamaan untuk beribadah, memperbanyak ibadah termasuk berpuasa semenjak dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pada puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, sehingga mereka sepantasnya bergembira, berbahagia dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, dengan keutamaan dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Setelah kita menunaikan salat Idul Adha, kita disyariatkan untuk melakukan sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu menyembelih kurban, yang waktu penyembelihannya dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah setelah ditunaikannya salat Idul Adha, dan berakhir pada saat matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah atau hari yang paling terakhir dari hari-hari tasyrik. Sebutkan dalam hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله walaysa minan nusuk fi syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling pertama kita akan lakukan pada hari kita ini, hari Idul Adha, adalah kita menunaikan sholat, kemudian kita pulang dan menyembelih. Maka barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia telah mencocoki sunnahnya kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itulah itu hanyalah sembelihan daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, dan bukan termasuk dari sembelihan kurban sedikitpun. Dan sebutkan dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hibban, At-Tabarani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamit tasyriq dzabhun." Seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Dan hewan yang disembelih adalah bahimatul an'am, yang dia adalah unta, sapi dan kambing. Adapun usia yang dipersyaratkan dalam syariat, maka dia harus al-musinnah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah. Yang dimaksud al-musinnah dalam hadis tersebut adalah pada unta dia telah genap berusia 5 tahun, pada sapi telah genap berusia 2 tahun, dan pada kambing telah genap berusia 1 tahun. Ila ya'sur 'alaikum, kecuali kalian susah mendapatkannya, fatadhbahu jaz'atan min ad-da'an, maka kalian sembelihlah al-jaz'a min ad-da'an. Jaz'a min ad-da'an adalah domba yang berusia 6 bulan. Maka inilah usia bahimatul an'am yang disyariatkan untuk disembelih pada waktu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya sembelihan tersebut diwajibkan baginya selamat dari cacat. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus selamat dari al-awra, al-bayn awruha, dari picek yang nampak picaknya, termasuk yang lebih parah dari itu seperti buta. Yang kedua al-maridu al-bayn maradu, yang sakitnya nampak sakitnya. Kemudian yang ketiga al-arja, al-bayn dil'uha, al-bayn arajuha, yang pinya nampak pincangnya. Dan yang keempat al-ajafa allati la tunki, yang kurus yang tidak memiliki sumsum. Sebagaimana datang dalam hadis Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita untuk menyembeli kurban. Di antara hikmahnya sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan dan limpahkan kepada kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelih. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Lamma dzakara Allahu minnatahu 'alaihi bihadzal kautsar, amrahu ay yusalli wa yanhar. Wa salatu ma'rufatun wa hiya ta'budu lillah bil aqwali wal af'al al-muftataha bit takbir al-mukhtatama bit taslim wa man nahru wa huwa dzabhu lillah 'azza wa jalla kal adahi." Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada beliau untuk menegakkan salat dan menyembelih. Adapun salat, maka dia adalah ibadah yang telah diketahui. Itu ibadah khusus berupa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun an-nahar di sini yaitu menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala kal adahi, seperti menyembelih hewan kurban. Karena itulah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah yang diberikan keluasan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya bagi dia untuk menyia-nyiakan kesempatan ini, menelantarkan ibadah yang agung ini, yaitu menyembelih kurban sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba sudah terbiasa menyembelih kurban, yang mana ibadah kurban adalah ibadah maliyah, ibadah yang mengorbankan harta benda. Sementara harta benda adalah merupakan sesuatu yang dicintai oleh manusia. Tatkala dia telah mudah melakukannya, maka insyaallah dia akan mudah melakukan ibadah-ibadah yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Syukur adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalimat yang ringan diucapkan, namun berat untuk diwujudkan dalam bentuk amalan. Karena itulah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan iblis la'anahullah telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, wahai Rabbku, disebabkan karena engkau telah menetapkan saya sebagai orang yang sesat, sungguh saya betul-betul akan menghalangi hambamu dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka, akan menggoda mereka, menyesatkan mereka dari hadapan mereka, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Maka iblis la'anahullah berupaya untuk menjauhkan hamba dari kesyukuran dan mencegah seorang hamba menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tatkala bersyukur kepada Allah, maka dia akan bersegera melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara rukun dari kesyukuran adalah seseorang hamba menggunakan berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling banyak bersyukur dan paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berjihad di jalan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak menyembelih hewan kurban. Karena itulah barang siapa yang ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mencontoh perilaku beliau, amalan beliau, termasuk di dalamnya bersegera dan bersemangat untuk menyembelih kurban. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena beratnya kesyukuran, karena hebatnya kesyukuran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar bagi hamba yang mampu bersyukur. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut baginya tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dan ingatlah, ketika Rabbmu mempermaklumkan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, aku tak akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Namun jika kalian ingkar, in azabi lasyadid, kata Allah, sungguh siksaku amatlah pedih. Dengan bersyukur, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan nambahkan nikmat tersebut. Yang kedua, dengan kesyukuran, Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita semua. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur, Allah akan meridhoinya untuk kalian. Barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, hendaknya dia menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang bersyukur akan aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, ma yaf'alullahu bi'azabikum in amantum, in syakartum wa amantum, wa kana Allahu syakiran alima. Allah azza wa jalla berfirman, bagaimana mungkin Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman, dan adalah Allah azza wa jalla zat yang maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, inna allaha jalla sana'uhu la yu'adzibu syakiran wala mu'mina. Sesungguhnya Allah jalla sana'uhu tidak akan mengazab seorang hamba yang bersyukur dan seorang hamba yang beriman. Inilah diantara keutamaan dari kesyukuran. Dan kita bisa memulai mewujudkan kesyukuran tersebut dengan beribadah kurban pada tempat momen yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan hari ini, yaitu Idul Adha. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang salah, maka itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan saya bersikfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.